Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdani wafi ni'amuhu wa yukafi mazidah. Kama yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Siapakah yang dinamakan seorang salafi? Siapa yang dikatakan berhak menyandang gelar seorang salafi? Kita akan masuk ke dalam sifat mereka yang keenam di halaman 254 atau 258. Orang yang disebut dengan pengikut Ahlussunnah wal Jamaah atau mengikuti manhaj salaf, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Berkata penulis, yang keenam, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Hal ini merupakan tuntutan syar'i dari nas-nas Al-Qur'an, As-Sunnah dan athar-athar yang dinukil dari salafus salih. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, hendaklah kalian taat dan mengikuti al-jamaah karena ia adalah tali Allah yang kalian diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Apa yang kalian tidak sukai dalam al-jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan." Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau wafat tahun 321 Hijriah, mengatakan, "Kami berkeyakinan bahwa al-jamaah adalah al-haq dan benar, sedang perpecahan adalah kesesatan dan adab." Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau wafat tahun 329 Hijriah, mengatakan, "Asas dari al-jamaah ialah para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa tidak mengambil agama dari mereka, maka ia telah sesat dan telah berbuat bid'ah." Yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, akhlak dan semua sisi kehidupan sehingga mereka menjadi orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing." Seorang yang dikatakan bermanhaj salaf itu, mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menyatukan kaum muslimin. Tapi yang sebagaimana pernah kita bahas di kajian hari Rabu malam, bahwa persatuan yang diusung oleh orang-orang yang bermanhaj salaf bukan persatuan yang sifatnya semu, bukan persatuan yang penting kumpul badan. Kalau hanya sekedar persatuan kumpul badan, maka ini persatuan ala orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr tentang orang Yahudi, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kau kira mereka itu bersatu padu, sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Maka persatuan yang diinginkan di dalam as-sunnah, di dalam manhaj salaf, itu bukan cuma sekedar bersatu badan, tapi bersatu hati juga. Dan tidak akan bisa bersatu hati kalau mereka tidak sama-sama berjalan di atas Al-Quran. Tidak akan bisa bersatu hati kalau seandainya satu dari mereka tidak mengikuti hadis. Dan tidak akan pernah bisa bersatu bila keduanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah tetapi pemahamannya berbeda-beda. Coba kalau ada kita sesama muslim di satu masjid, sama-sama jadi pengurus masjid itu, kemudian kita bilang puasa itu wajib disebutkan dalam Al-Quran, ada pengurus yang bilang menurut saya enggak wajib karena enggak wajib juga ikut Quran, bisakah kita dengan dia berteman? Enggak. Kita wajib dakwah dia. Kalau dia tidak mau ikut, kita bilang anda sesat, anda keluar dari kepengurusan masjid. Untuk apa Anda jadi pengurus masjid kalau Anda tidak meyakini puasa itu wajib? Kita satu masjid, sama-sama pengurus masjid. Kita bilang misalnya misalnya disyariatkan iqamat, disyariatkan adzan sebagaimana dalam sunnah. Ada pengurus masjid bilang enggak usahlah pakai Al-Qur'an, enggak usahlah pakai adzan dan iqamat, itu bikin ribut. Langsung sholat aja. Lo ada dalam sunnah kok. Dah, enggak usah pakai sunnah. Bisa kita temenan dengan dia? Enggak. Kita bilang saya atau Anda yang keluar dari pengurus masjid, tapi yang benar kau yang harus keluar. Karena ada dalam sunnah tapi kamu tidak mau ikuti. Kita dengan orang yang tidak percaya dengan sunnah, maka tidak akan bisa nyambung. Nah, permasalahannya bukan cuma sampai di situ. Kita dengan satu takmir misalnya, sama-sama percaya Al-Quran, sama-sama percaya sunnah, tapi cara tafsirnya beda. Maka kalau seandainya kita ingin bersatu, gak bisa begini. Ya udah, Quranmu, Quranmu, Quranku, Quranku, sunnahmu, sunnahmu, sunnahku, sunnahku. Wong Al-Quran dan sunnahnya sama kok. Terus bagaimana caranya kita bisa bersama, bersatu, bergabung, kerja bareng? Jawabannya pemahamannya harus satu juga. Nah, ketika ada perbedaan pada pemahaman antara kita dengan mereka, cara menyatukannya adalah dengan mengembalikan kepada pemahaman yang paling standar. Pemahaman yang paling standar pemahaman siapa? Para salaf. Itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Antum kalau diberi contoh tentang membunuh diri mungkin sudah sering ya. Beri contoh tentang menguburkan manusia sudah sering juga. Beri contoh tentang sholawat di saat tarawih. Ini satu masjid, kita jadi pengurus, pengurus yang lain juga jadi pengurus. Waktu datang Ramadan kita beda pendapat dengan dirinya. Kita bilang nanti Pak Ramadannya itu pas tarawih dua rakaat, satu rakaat. Dan di antara dua rakaat ini nggak pakai solawatan. Itu menurut kita. Menurut sesama takmir dia bilang pakai. Kita bilang mana Al-Qur'annya? Dia sodorkan ayat. Ayatnya adalah innallaha wa malaikatuhu terus yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolat untuk nabi. Nah, itu dalilnya kata dia. Mana Pak sunnahnya? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang bersolat untukku, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolat untukku satu kali, Allah akan bersolat untuknya 10 kali. Itu dari sunnahnya. Jadi dia pakai Al-Qur'an, pakai sunnah juga. Ayo antum mau bilang apa? Siapa dari kita yang salah kalau gitu? Jawabannya kita bilang sama dia, oke Pak, saya terima ayatnya, saya terima hadisnya. Tapi ayat dan hadis tadi ditafsirkan menjadi salawatan di antara dua rakaat, itu pemahaman siapa? Kalau dia bilang pemahaman saya sendiri, nah itu kan mudah kan jawabannya. Oh, pemahaman sendiri. Kalau pemahaman sendiri, Pak, kita bisa memahami diri sendiri kalau kita expert, kalau kita ahlinya. Tapi Bapak ahli atau enggak? Kita ini enggak ada yang ahli. Juz 30 aja enggak lengkap hafalnya. Nah, kita kembalikan kepada pemahaman salaf. Adakah di antara mereka yang mengatakan bahwa hadis dan ayat tadi merupakan dalil untuk bersolat di antara dua rakaat? Jawabannya tidak. Buktinya tidak sampai kepada kita satu hadis pun yang sahih yang menceritakan bahwa ini tarawihnya Nabi, Nabi jadi imam, para sahabat jadi makmum, kemudian di antara dua rakaat Nabi diem, para sahabat salawatan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Tidak satu hadis pun yang sampai kepada kita tentang perbuatan itu. Maka kita katakan bahwa berarti ayat dan hadis tadi tidak dipahami oleh para sahabat Nabi sebagai bentuk salawatan di antara dua rakaat. Kalau ada, sampailah kepada kita hadisnya. Kita tambahin lagi, belum lagi Bapak kan selain salawatan kan ada khalifah-khalifah itu kan? Antum hafal enggak? Enggak ya? Sini saya hafal. Al-khalifatul awal Amirul Mukminin Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Jawab. Fid dinni wad dunya wal akhirah ya rahman rahimin. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Saya tanya, orang setelah Nabi SAW wafat baru akan tahu khalifah pertama adalah Abu Bakar. Betul? Betul ya? Berarti bacaan ini enggak ada di zaman Nabi. Betul? Al-khalifah tsani, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya ramarin. Orang baru tahu khalifah kedua namanya Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat. Betul? Berarti bacaan ini enggak ada di zaman Abu Bakar. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, dan orang tahu baru tahu namanya Utsman bin Affan adalah setelah Umar bin Khattab wafat. Betul? Berarti bacaan ini enggak ada di zaman Umar. Orang baru akan tahu khalifah yang keempat adalah Ali setelah Utsman wafat. Dan dipastikan berarti bacaan ini tidak ada di zaman Utsman. Jadi siapa yang dong yang ngarang? Nah. Yang ngarang Ali, coba buktikan mana sanadnya dari Ali. Ali yang mengajarkan demikian. Tidak ada yang berbuat itu kecuali orang-orang di zaman ini. Dari kalangan para tarekat sufi. Mereka yang membuat-buat bid'ah dengan model seperti ini. Maka kita katakan, saya Pak, enggak pakai selawatan. Bawa bagaimana? Pakai selawatan. Baik, ayo kita satukan. Al-Qur'annya mana? Sudah tadi. Sunnahnya mana? Sunnah tadi. Dengan pemahaman siapa? Adakah praktek para sahabat? Bila tidak ada, maka kita sebutkan lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, para sahabat pasti duluan. Ya atau tidak? Kalau ada suatu kebaikan yang diketahui oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti duluan daripada kita. Bila mereka tidak mengerjakannya, berarti mereka memahaminya itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Itu bukan suatu kebaikan. Nah, sama seperti azan untuk sholat id. Azan itu buat panggil orang sholat, ya kan? Coba, lebih banyak mana jumlahnya manusia yang akan datang di sholat id atau di sholat lima waktu? Lebih banyak mana? Sholat id. Berarti kebutuhan untuk memanggil dengan azan, mana yang lebih butuh? Sholat id. Kenapa kok kita tidak pakai? Kenapa kok gak ada yang sholat azan untuk sholat id? Jawabannya simpel. Karena kita ketahui bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mengerjakan. Dikarenakan mereka memahami bahwa azan itu hanya untuk salat lima waktu. Mereka memahami bahwa azan pada salat Id bukan kebaikan. Dia bukan merupakan ibadah. Meskipun kebutuhannya sama. Nabi SAW lewat di depan kuburan. Ada dua kubur yang disiksa, itu sudah tahu hadisnya. Satu disiksa karena apa? Jemaah, antum matanya tuh 3/4. Lihatan, dosin ya. Ada yang begini. Gitu deh. Enggak tahu antum tadi malam ngapain. Sudah mulai bola kah? Bola sudah mulai? Belum ya? Kan biasanya bola itu kan hantunya. Coba ulang. Tadi saya ngomong apa ya? Oh ya, Nabi SAW lewat di dua kuburan. Nabi bilang dua-duanya jawab, dia bahkan disiksa. Satu disiksa karena apa? Karena adu domba. Yang satu lagi karena tidak menjaga dirinya dari najis atau tidak menjaga dirinya dari pandangan manusia ketika buang air. Antum tahu urinoir? Toilet berdiri. Sering kan toilet berdiri di mall, di kantor. Itu kalau kita lagi pipis, kita pipis di hadapan orang atau enggak? Hah? Rata-rata di hadapan orang, ya kan? Ya tanda, bahkan bisa ngobrol lagi. Apa yang jadi? Wah, ini jadi. Ya kan? Dari mana? Ya tanda. Sambil ngobrol gini kan? Sambil pipis matanya ke atas, tidak diperhatikan itu air seninya terpercik ke celana atau tidak? Itu tidak. Itu maksudnya. Yang satu disiksa karena mengadu domba, yang satu disiksa dikarenakan tidak menjaga dirinya dari najis atau tidak menjaga dirinya dari pandangan manusia waktu buang air. Kalau itu main bola di lapangan zaman dulu, ya kalau sudah kebelet pipisnya di pinggir gawang, ya kan? Itu di hadapan banyak orang. Masuklah dalam hadis ini. Dia apa kan? Disiksa. Ayo. Nabi SAW kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah. Oleh beliau dibelah dua. Yang satu diletakkan di atas kubur yang disiksa karena ada domba. Yang satu ditaruh di atas kubur yang disiksa karena soal buang air kecil. Lalu Nabi SAW mengatakan, selama dua pelepah kurma ini masih basah, maka siksa untuk keduanya diringankan. Lalu orang di zaman ini mempraktikannya, bau kembang. Jalanlah kita dengan mamak kita. Pas mau ke kuburan, ada ibu-ibu jual kenanga, mawar, bakung, cempaka, ya, dahlia, kamboja, semua bukan dijualnya. Kan? Mama kita beli, kita bilang, mak, nggak usah beli-beli begitu. Nggak apa-apa, ini buat tanu, buat supaya dicium-cium harum-harum. Apa dalilnya? Kebetulan ibu tantum tahu sunnah. Tahu sunnah maksudnya tahu satu hadis. Dia bilang itu loh yang Nabi bawakan pelepah kurma yang masih basah. Maka apa kata kita? Apa kata tentu? Ya kalau mama tahu itu bu disiksa ya enggak apa-apa. Ya mama yakinkan nenek itu disiksa? Enggak. Sebagaimana Nabi enggak ya. Kalau mama tahu ya enggak apa-apa. Enggak sih. Ya sudah berarti enggak usah dibawa. Dikarenakan pelepah kurma itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua kubur yang disiksa. Ya kan? Selain itu kita bilang begini, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan meletakkan pelepah kurma itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memahaminya tidak. Para sahabat memahami bahwa kemampuan untuk memberi syafaat supaya disiksakan, diringankan sebuah siksa itu hanya berlaku untuk siapa? Buat Nabi. Makanya kita tidak dapati ada athar misalnya Abu Bakar bawa pelepah kurma, Umar bawa pelepah kurma, Fatimah buat bapaknya bawa pelepah kurma, Ali bin Abi Thalib bawa pelepah kurma. Sementara kita tahu bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Abu Thalib biasanya datang bawa pelepah kurma. Oh, ternyata bawa pelepah kurma masih basah itu meringankan siksa. Dia bawa buat bapaknya, Abu Thalib, karena dia tahu bapaknya mati kafir. Dilakukankah? Jawabannya tidak. Kenapa tidak dilakukan? Karena mereka memahami bahwa itu buat Nabi. Maka kembali kepada judul di sini, Al-Quran dan Sunnahnya enggak salah. Kita bersatu dengan Al-Quran dan Sunnah, oke. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Karena kadang kita bertengkar, berselisih pendapat, padahal kita sama-sama menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita dengan para teroris, pengebom bunuh diri, kita sangat berselisih dengan mereka. Letaknya di mana padahal mereka Al-Quran dan Sunnah juga? Jawabannya terletak pada perbedaan. Manakala terjadi perbedaan, bukan begini, ya udahlah kita sama-sama saling menghormati. Ketika terjadi perbedaan, kita bilang kalau gitu kita kembalikan kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang standar, pemahaman siapa? Salafus Saleh. Bila mereka memahami seperti kita, seperti saya atau anda, maka satu dari kita pasti benar bila mencocoki pemahaman mereka. Coba dilihat di dalam tulisannya tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kita tidak akan bisa bercerai-berai apabila kita memegang Al-Qur'an dan Sunnah yang pemahamannya pun pemahaman standar. Yaitu pemahaman Salafus Shalih. Oh iya, balik lagi, kenapa sih harus pemahaman para sahabat? Jawabannya dikarenakan para sahabat adalah murid langsung Nabi. Sebagaimana antum lebih paham tentang saya ketimbang orang di Palu, Karena hari-hari kita bertemu, antum lebih pilih, antum lebih memahami bagaimana mimik muka saya. Hari-hari kita ketemu, antum lebih memahami pilihan-pilihan kata saya. Saya dengan aksen-aksen Balikpapan, yang kalau saya pakai misalnya di Jogja, mungkin mereka gak paham. Antum lebih paham tentang saya, dikarenakan kita bertemu setiap hari, dan antumlah murid langsungnya. Sebagaimana Nabi SAW memiliki murid langsung dari kalangan para sahabat Nabi, maka kita katakan para sahabat Nabi akan lebih paham soal Nabi. Hari-hari ketemu, hari-hari interaksi, bahkan kadang-kadang turun ayat langsung di hadapan mereka, bahkan sebagian ayat adalah tentang mereka. Siapa yang bisa sebutkan, pilih, mau dapat buku boleh, mulai mana salaf, dapat baju koko juga boleh. Sebutkan opo. Belum selesai. Sebutkan dua saja ayat yang turun berkenaan dengan para sahabat. Bertengahan dengan kejadiannya adalah gara-gara seorang sahabat. Ka'ab bin Malik. Terus? Yang simpel aja. Ada yang teman? Antum sudah punya buku? Sudah. Berarti maunya apa? Buku aja lagi. Oh, kebanyakan baju. Nah, Abasa turunnya tentang siapa? Abdullah bin Maktum. Kenapa Abdullah bin Maktum ya? Pas itu Rasulullah lagi mendakwahi Quraisy. Orang Rasulullah SAW lagi mendakwahi orang Quraisy. Datang Abdullah bin Maktum mau tanya-tanya masalah agama. Nabi terus apa? Bermuka masam. Kan abasa artinya apa? Bermuka masam. Nabi bermuka masam dikarenakan apa? Dikarenakan Abdul bin Maktum nanya, iya kenapa? Muka masamnya kenapa dia? Karena dia lagi berdoa. Iya, karena Nabi SAW lagi dakwah, ada orang buta namanya Abdul bin Maktum tanya-tanya. Maksudnya Nabi, engkau nanti aja, kan kau sudah muslim, kau sudah jadi sahabat, ini orang-orang kafir. Kalau ini nanti, bukan nanti ya, kalau nanti ini orang-orang ini masuk Islam ya, kalau nanti orang-orang ini masuk Islam, kan bisa banyak pengikut yang ikut. Kalau kau kan sudah nanti aja kau gitu. Itu satu, dua. Apa itu? Saya yang belum tahu, kenapa dia? Nanti saya cek lagi, tapi saya pegang jawabannya. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Surat apa? Al-Mujadilah. Tentang sahabat wanita yang menggugat Nabi SAW, langsung digugatnya kepada Allah. Ya, dikarenakan dia dizihar oleh suaminya. Dikatakan oleh suaminya, engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya suaminya menggantung dirinya, dinafkahi, diperlakukan sebagai istri tidak, dicerai juga tidak. Apa nama perbuatannya? Zihar. Ya. Mengatakan engkau, pakai zat ya, engkau seperti punggung ibuku. Maka kemudian karena Nabi SAW belum mengetahui tentang hukum buat dia, maka Nabi ya intinya absen. Ya. Tidak memberikan putusan kepada wanita itu, ya intinya dibiarkan, ya sudah engkau dizihar, ya sudah dizihar. Maka wanita ini menggugat langsung kepada Allah, mengadukannya kepada Allah, turunlah surat apa? Al-Mujadilah. Ya. Yang ketujuh, orang yang mengaku dirinya bermana salaf itu, dia adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, akhlak dan semua sisi kehidupan mereka, sehingga terkadang mereka menjadi orang-orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Maka kalau ada orang mengaku dirinya bermanhaj salaf, tapi dia seperti masyarakat kebanyakannya, Bukan maksud saya harus membedakan diri, tapi maksudnya masyarakat mengikuti apa yang sebenarnya tidak ada di dalam sunnah, diikuti juga. Maka ini tidak termasuk di antara manhaj salaf. Misalnya di satu masyarakat orang pergi tahlilan, ikut juga, bahkan jadi ustadznya. Nah, kan ada sebagian ustadz yang kalau kita kritik dia bilang, ah anda merasa sunnah sendiri, kayak engkau saja yang merasa sunnah. Kita tanya, ya udah, coba buktikan anda merupakan orang sunnah. Orang yang dikatakan seorang ahlu sunnah, dia adalah orang yang menghidupkan sunnah dan tidak mengikuti adat-adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan sunnah. Kalau seandainya anda ingin diakui sebagai dai sunnah, lalu kenapa kalau ada acara-acara yang justru tidak sunnah anda malah jadi ustadznya? Ya atau tidak? Sebagian dai demikian, mereka mengikuti apa yang biasa dikerjakan oleh masyarakat. Ada acara tahlilan, ikut. Ada acara Isra Mi'raj, justru dia yang pengisi tabligh akbarnya. Ya, dengan alasan ini kan cuma sekedar mengisi berupa pengajian saja. Tapi saya juga katakan orang yang menghidupkan sunnah bukan berarti mengasingkan diri. Dan ini sudah kita sebutkan di dua hari yang lalu kalau tidak salah. Kita asing di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sebagian tidak sholat, kita sholat. Kita di kantor, kita pergi sholat, orang-orang tidak sholat. Tapi bukanlah kemudian mengasingkan diri. Kalau ada kerja bakti di kalangan masyarakat, kita ikut. Tapi apa yang merupakan kegiatan masyarakat yang memang tidak sesuai dengan sunnah, kita tidak ikut. Yang ke-8. Yang ke-8, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Ahlussunnah tidak mengedepankan perkataan seorang pun atas firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai pengamalan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Oleh karena itu para ulama salaf bersepakat untuk mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Sangat indah perkataan seorang penyair. Para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum menghadapkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Malik Imam Darul Hijrah berkata, sambil berisyarat ke kamar, yaitu ke kubur Nabi, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali Rasul. Asy-Syafi'i berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisihi khabar atau hadis itu ke tembok. Dan Ahmad berkata kepada mereka, jangan kamu tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataanku itu. Maka dengarkanlah perkataan 4 imam pembawa petunjuk. Amalkanlah karena di dalamnya terdapat manfaat. Perkataan itu sebagai pengekang setiap orang yang fanatik, sedang orang adil merasa cukup dengan Nabi. Orang yang dikatakan bermanhaj salaf itu, dia tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak berkata dari hawa nafsu. Orang yang dikatakan bermanhaj salaf, kalau datang hadis, maka dia ikuti hadis itu meskipun hadis itu bertentangan dengan Syafi'i. Tidak dikatakan seorang bermanhaj salaf manakala dia mengatakan, tapi Syafi'i mengatakan begini meskipun Nabi mengatakan begitu. Ada seorang laki-laki yang pernah berkata kepada Ibnu Abbas tentang masalah haji. Bertanya tentang masalah haji. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, Nabi SAW menjawab, Nabi SAW bersabda. Setelah diberitahu tentang hadis Nabi, maka orang yang berkata kepada Ibnu Abbas tadi berkata lagi, tetapi Abu Bakar dan Umar berkata. Paham maksudnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku lihat seperti ada bintang-bintang yang dijatuhkan dari langit ke atas kepalamu. Aku bilang Nabi SAW bersabda, kau bilang tapi Abu Bakar berkata. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, yang dipahami oleh para sahabat Nabi, jangankan kepada Syafi'i, Ibnu Abbas yang di atas levelnya saja, maaf, Abu Bakar As-Siddiq yang di atas Imam Syafi'i saja, menurut para sahabat tidak boleh menjadi pembanding dengan Nabi. Bila Nabi berkata A, maka wajib bagi orang-orang untuk mengatakan A. dan tidak bisa dipertentangkan dengan perkataan B dari kalangan yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Kata Imam Abu Hanifah, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum dihadapkannya pada kitab dan hadis yang sahih. Itu artinya Abu Hanifah sendiri memahami kalau ada pendapat beliau yang tidak sesuai dengan sunnah, maka tolak. Imam Syafi'i bilang, jika kau melihat perkataanku ternyata menyelisih hadis yang sahih, maka buang perkataanku ke tembok. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sendiri tidak suka apabila beliau memiliki pendapat, ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan hadis, dan pendapat yang diambil. Beliau maunya hadis yang diambil, pendapat beliau dibuang. Imam Ahmad berkata, jangan kau tulis perkataanku, tapi cari sumbernya. Maka yang menjadi dalil itu bukan perkataan Imam Ahmad, tetapi an-nas, tapi nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan perkataan Imam Ahmad. Imam Malik mengatakan, setiap perkataan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali kata-katanya Nabi. Artinya, Imam Malik sendiri meyakini pendapat beliau itu bisa dibuang bila tidak sesuai dengan hadis Nabi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, seorang yang bermanhaj salaf, maka dia memang tidak fanatik pada satu mazhab. Kalau ada yang bertanya, kau mazhabmu apa? Saya katakan, antum bisa menjawab bila antum awam. Misal, antum baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam. Jangan dikasih buku fikih yang isinya perbandingan mazhab. Berkata Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i ini, dan pendapat yang lebih kuat adalah, dia pusing karena dia baru masuk Islam. Bagusnya dia dikasih mungkin matan Abu Syuja aja dulu, fikih Syafi'i, kasih satu buku, dia sudah mengerti satu mazhab. Nah, masalah dia menjalankan, meskipun nanti dia mengatakan, wah, aku saat ini hanya tahu mazhab Syafi'i, enggak apa-apa ya. Tetapi untuk orang yang sudah Islam lama, maka dia tidak boleh fanatik pada Syafi'i saja. Karena kalau seandainya dia fanatik pada Syafi'i, insya Allah dia pun akan kesusahan. Karena ada sekian banyak pendapat Imam Syafi'i yang kalau diterapkan di zaman sekarang susah. Ya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i tidak bisa menjadi distributor atau menjadi agen. Ya. Lalu gimana caranya kita jualan? Kalau nggak ada sistem keagenan, nggak ada sistem reseller, nggak ada distributor, apakah setiap produsen harus mengantar sendiri ke warung-warung? Jamaah paham enggak? Antum pernah mungkin mendengar cerita saya. Pernah suatu dulu, kalau enggak salah, pertemuan ketiga atau keempat ngisi di PLN. Ya, setelah ngisi di PLN, suatu hari setelah selesai dipanggil oleh seorang takmir. Sini Ustaz. Begini Ustaz, insyaallah minggu ini Ustaz sudah terakhir gak ngisi lagi. Oh gitu Pak. Ada suratnya? Karena waktu saya diminta ke sini pakai surat. Berarti pemberhentian biasanya juga pakai surat. Oh enggak Ustaz. Pokoknya ini sudah terakhir, nanti kita ganti Ustaz dengannya. Oh iya sudah, enggak masalah. Saya pulang, lalu saya hubungi yang waktu itu meminta. Karena yang bicara ini tak sama dengan yang meminta. Tak hubungi. Mas, betulkah kajiannya diberhentikan? Tapi Anda bukan ini loh ya, bukan keberatan. Ya, bukan keberatan. Tapi kalau memang diberhentikan, ya apa? Enggak Ustaz, enggak ada yang diberhentikan. Oh, tadi ada bapak-bapak, ciri-cirinya agak pendek, kecil, kurus, pakai kacamata. Dia bilang kajian saya diberhentikan. Oh, enggak Ustaz, itu mengatasnamakan takmir, kalau kami tidak. Tapi terus terang, memang kami kemarin berdebat di rapat. Ustaz itu dianggapnya, beliau ngomong gini di rapat, Ustadz itu siapa orangnya? Dia dengan Imam Syafi'i itu siapa? Dia siapa? Imam Syafi'i siapa? Itu loh Ustadz yang antum bilang gini, wudu bagian depan kepala tok itu salah. Kan saya jelaskan tentang wudu. Kebetulan babnya bab wudu. Saya bilang hadis yang apa namanya, pendapat yang seperti ini pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan prakteknya para sahabat mencontohkan wudunya Nabi adalah sampai tekuk. Maka dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i salah. Saya bilang saja begitu. Ya, karena memang saya enggak bisa bermain kata-kata, kalau salah ya salah aja. itu. Enggak bisa jadi sebaiknya, enggak. Kalau salah salah. Ya. Nah, Bapak itu ngomong dia, Pak. Ustaznya itu siapa? Imam Syafi'i siapa? Oh, paham sudah saya masalah. Minggu depannya datang kajian, karena saya di berarti kan ada pembelanya banyak nih. Perselisihan takmir terhadap saya itu wajar. Di BDI juga gitu, di Asalam juga gitu kan gitu. Ya kan ada takmir, satu cocok, satu enggak cocok. Itu wajar. Saya ngomonglah di kajian. Saya ini bapak-bapak dibandingkan Imam Syafi'i bagaikan langit dengan sumur bor, bukan dibandingkan tanah. Saya itu jauh di bawah lagi. Imam Syafi'i tinggi di atas sana. Tetapi Nabi SAW bagi saya lebih tinggi lagi dari Imam Syafi'i. Manakala Imam Syafi'i menyelisih pendapat Nabi SAW, Imam Syafi'i sendiri bilang buang pendapatku ke tembok. Ini menunjukkan bahwa balik lagi, orang yang mengatakan dirinya seorang salafi, dia tidak akan fanatik kecuali hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila datang Al-Quran dan Sunnah yang pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka mereka amalkan. Mana pendapat yang menyelisih Sunnah, maka ditinggalkan siapapun yang bilang, siapapun yang mengatakan. Saya contohkan sebagai bentuk terakhir. Ada sebagian orang yang sangat fanatik bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya fanatik kepada putusan Dewan Pimpinan Pusat. Apa kata Dewan Pimpinan Pusat? Itu yang diikuti. Meskipun Dewan Pusat ini menyelisih Sunnah. Ya. Alhamdulillah kita bulan ini Ramadan bareng-bareng. Saya enggak tahu nanti kalau Eid-nya. Eid-nya ada isu-isu kita bakal beda lagi enggak? Belum dengar ya? Tapi biasanya kan gitu. Sangat jarang yang namanya puasa bareng, id bareng. Yang ada puasa bareng, id gak bareng. Atau puasa beda, idnya sama. Tapi kalau puasa dan idnya sama-sama, alhamdulillah kalau terjadi. Pertanyaannya, kenapa sih kok kita beda? Dikarenakan sebagian dari kita ada yang menggunakan cara metodologi yang tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana cara menentukan Eid atau cara menentukan Ramadan di dalam sunnah? Dengan melakukan ru'yatul hilal. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian, yaitu ber'idlah kalian dengan melihat hilal. Lalu ada orang di zaman sekarang membuat metodologi yang berbeda yang mereka namakan hisab. Ketika kita katakan hisab ini tidak sesuai dengan cara sunnah, maka mereka mengatakan memang tidak sesuai dengan cara sunnah, tetapi ini adalah metodologi ilmu. Ini ilmu baru yang menunjang daripada kita sibuk ru'yatul hilal, hitung aja. Atau bagaimana caranya? Jadilah dia penentuan Ramadan atau penentuan Eid. Maka kita jawab, kalau Nabi SAW tidak memberitahukan cara, silakan. Masalahnya Nabi SAW memberitahukan cara. Perhatikan jemaah. Perhatikan. Antum kalau wudu, kalau wudu tiga kali, ya? Ya tanda. Mana yang betul? Kanan kanan kanan tiga kali, baru kiri kiri kiri tiga kali, ataukah kanan kiri kanan kiri kanan kiri? Mana yang betul? Kanan kanan kanan kanan kanan dulu tiga kali. Ada yang berpendapat beda? Kanan kiri kanan kiri kanan kiri? Gimana? Jawabannya Nabi SAW hanya memberitahukan soal kanan. Tapi Nabi SAW tidak memberitahukan apakah kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, atau ke kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi yang betul yang mana? Dua-duanya boleh. Yang penting dulu kan kanan. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri itu kanan duluan bukan? Ya tanda? Ya. Ya sudah, berarti itu kanan juga. Nabi SAW tidak menentukan tentang cara, tapi Nabi memberikan batasan, yaitu dulukan kanan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau tidak ada pilihan cara, silakan aja. Karena Nabi tidak memberikan pilihan cara. Adapun dalam penentuan hilal, penentuan Ramadan atau penentuan Eid, Nabi memberi cara. Nabi bilang sumu li ru'yati, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. berpuasalah kalian melihat hilal, berbukalah kalian, yaitu beriklah dengan melihat hilal. Kalau seandainya tertutup, fa in ghumma alaikum fa aqbilu 'iddata thalathin. Kalau seandainya tertutup, mendung, tidak kelihatan hilalnya, maka genapkan besoknya jadi hari ke-30. Selesai. Nabi beri cara dua. Lihat, tidak kelihatan, besok 30. Mudah atau tidak? Nah, orang kan di zaman sekarang tidak bikin aturan baru, bikin hisab. Ada lagi yang di Makassar itu bikin apa tuh? Kalau tidak salah pasang surut air laut kalau tidak salah. Ya, atau pakai apalah, pakai matahari. Maka tidak ada di antara kita kalau seandainya dia mengatakan dirinya bermana salaf lalu fanatik hanya kepada pimpinan pusat. Sebagian dari orang ketika kita katakan enggak ada Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ru'yatul hilal. Terus dia bilang tapi pimpinan pusat kami mengatakan pakai hisab. Maka kita jawab berarti Anda tidak bermana salaf. Ya. Ada lagi yang lebih mengerikan, ya sebagian orang yang fanatik buta kepada kiai. Apapun kata kiai-nya. Meskipun pendapat kiai itu menyelisih Al-Quran Sunnah, dilanggarnya demi mengikuti pendapat kiai. Ada yang lebih ekstrim lagi, saking fanatiknya. Mereka mengatakan, nanti kalau kau di dalam kubur bertemu dengan malaikat mungkar nakir, maka jawab saja, aku pengikut ormas anu. Ya, Tuan. Ya. Nanti kalau kau ditanya, bilang, kami pengikut kiai anu. Ya. Seolah-olah kalau saja dia pengikut kiai itu selamat dari fitnah kubur. Ya. Ini kita kan bentuk fanatik, fanatisme kepada golongan, fanatisme terhadap kiai, fanatisme terhadap ormas. Ya Allah, alam biswas. Ini saja buat pagi hari. Mana yang lebih utama memberi buka puasa di masjid sunnah ataukah di masjid bid'ah? Buka puasa adalah dalam rangka memberikan sedekah, cari pahala. Ya. Mencari pahala, pahala sedekah yaitu memberikan makan bagi orang yang berbuka. Dan ini enggak ada hubungannya sama masjid. Maka untuk mau bukakan orang di mana saja, silakan. Tapi perlu juga dipahami bahwa siapa yang membukakan manusia berbuka puasa, maka dia dapat pahala dirinya ditambah dengan pahala seperti yang dia bukakan. Sementara kita tahu pahala puasa akan lebih semakin dekat kepada pahala yang sempurna manakala semakin dekat kepada sunnah. Betul atau tidak? Misalnya ada orang dua orang berpuasa. Yang satu berpuasa sesuai sunnah. Yang satu puasa tapi tiap hari nonton TV. Mana yang lebih besar pahalanya? Orang yang pertama. Ketika kita membukakan dia, maka pahala itu lebih besar daripada yang kedua. Maka kalau soal masjidnya enggak ada masalah, yang penting antum lihat siapa yang dibukakan. Siapa kata Khawarij di Indonesia, khususnya di Balikpapan? Oh. Berarti ini sebut nama. Tak kasih tahu masjidnya kemarin. Benar. Siapakah aku fulan-fulan-fulan? Tadi malam ngisi khutbah di Tarawih, di Istiqomah. Antum mau tahu siapa yang disebut? Antum lihat aja ke Istiqomah jadwalnya. Tadi malam siapa? Ini termasuk diantara orang-orang yang pemikiran-pemikiran Khawarij. Yang disebutkan ini termasuk pemikiran Khawarij. Yang saya nonton lewat Facebook, ya orangnya ini. Ya. Saya tidak bilang dia Khawarij. Saya bilang membawa pemikiran-pemikiran Khawarij. Yang kalau dengerin dia, nanti lama-lama jadi kayak Khawarij. Ya. Namanya Usman. Belakangnya cari sendiri. Suatu hari Jumat, Ustaz Khalid Basalamah telepon saya. Saya lagi di kamar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Sehat? Iya, alhamdulillah. Di Balikpapan, Pak Ustaz? Iya, anak di Balikpapan. Oh, enggak ngabarin. Iya, Ustaz. Anak tadi barusan dibawa ke Balikpapan baru. Kumpulannya masjid, toh. Tahu kan maksudnya? Namiro. Saya dibawa ke kumpulan masjid Namiro. Oke. Terus gimana, Ustaz? Orang-orang itu aneh-aneh ya. Kenapa, Ustaz? Di sebelah saya, ya ini Usman, Ustaz Usman ya. Di sebelah saya si Anu, sini, sini, sini. Terus mereka itu kayaknya memikir-memikir khawarij ya. Maka saya jelaskanlah sejarahnya secara ringkas. Dulu Masjid Namiro itu ketuanya Fulan, ganti ketua Fulan, jadi apa? Ustadz yang dibawa sekarang jadi apa? Dulu saya di sana, Ustadz Abdurrahman di sana. Setelah mereka naik, saya jadi gimana? Ustadz Yunus gimana? Enggak sakit hati loh ya? Bagi saya biasa-biasa aja. Ya. Saya beritahu kan pemikiran-pemikirannya. Oh, pantesan aja. Saya kan cerita, ini kata Ustadz Khalid ya. Saya kan cerita bahwa di Jakarta saya punya pengajian, kami rancang mau pakai hologram. Terus yang di sebelah saya, yang dimaksud Ustadz Usman ini, ya, dia juga mengatakan, oh iya Ustadz Abu itu juga pakai hologram. Saya tanya, Abu yang mana? Abu, tahu kan? Ya, Ustadz Abu yang di penjara. Ya. Terus saya bilang, ini pemikirannya ngeri-ngeri juga nih. Sampailah satu orang ikut ngomong, mencela soal pemerintah, saya stop dia ngomong, kata Ustadz Khan. Antum kalau bicara hati-hati ya, itu bicara yang baik-baik aja ya. Itu kenapa, Ustaz? Oh iya, Ustaz, saya ceritakan apa yang ada. Ya, saya katakan dan setelah itu ada yang jepret fotonya, kemudian tersebar lewat grup-grup. Sebagian dari antum ada yang pernah dapat fotonya dan pernah ngasih link ke saya, ini Ustaz. Ustaz Khalid Basalamah bersama kalangan-kalangan mereka. Berarti Ustaz Khalid Basalamah kayak gitu. Saya bilang tidak salah. Ustaz Khalid Basalamah diundang. Setelah itu beliau pulang, beliau bertanya kepada siapa mereka. Saya diundang, saya kira siapa, ternyata siapa. Apa yang terjadi besoknya? Ini bahaya nih ya. Tapi tidak apa-apa. Apa yang terjadi besoknya? Besoknya ibu-ibu para istri-istrinya itu dipanggil ke hotelnya beliau, di Novotel. Terus dikasih tahu, hati-hati dengan ustaz-ustaz yang semalam. Pemikiran-pemikiran khawarij bertebaran di masjid Anda, wahai ibu-ibu. Ya, Ustaz Khalid, ini istrinya, saya nggak tahu kondisinya. Pokoknya Ustaz Khalid cerita, saya panggil ibu-ibunya itu, istri-istrinya, karena saya diundang ke sana lewat istri-istrinya. Beliau bilang, saya beritahu kepada mereka, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran mereka-mereka itu, terutama ustaz yang disebutkan tadi. Paham ini? Saya sebutkan juga, tapi hanya inisial saja. Enggak usah inisial lah. Ada ustaz yang terkenal juga di media. Ya. Kata Ustaz Abdurrahman Ayub, waktu Ustaz Abdurrahman Ayub masih seorang JI, dulu masih ikut di Jamaah Islamiyah, ikut ke bom sana, ikut ke bom sini, bahkan dialah pelatih bomnya. Beliau mengatakan, di mana ada rapat petinggi JI Indonesia, di situ dia ada. Tapi sekarang ini kalau dia ditanya apakah Anda JI, dia bilang enggak. Ya. Nah, tapi dia kalau di video di YouTube, dia kajiannya akhlak. Nanti kalau kajian akhlak berbakti pada orang tua, menjadi akhlak berakhlak baik, setengah ngaji itu harus berakhlak baik. Nanti backsoundnya itu itulah, tahu kan? Backsoundnya, jadi kita tuh terbuai dengan video. Tapi kalau ditanya aslinya pemikirannya, nanti kalau ditanya kepada dirinya, ya tanya aja tentang pemerintah itu tauhidkah, kafirkah atau enggak. Kita dapati pula bahwa dia dulunya adalah penggemar ISIS. Meskipun belakangan mengklarifikasi, oh ternyataan. Tapi coba tanya, Ustaz Salafi mana yang dulunya penggemar ISIS? Maksudnya ketika ISIS datang, oh hebat. Belakangan enggak jadi klarifikasi, coba mana? Tidak ada yang begitu kecuali memang di kepalanya punya pemikiran-pemikiran khawarij. Jadi kalau ada yang sejenis ikut, ya, ada sesama burung gagak, ngumpulnya di sana. Burung merpati ngumpulnya di sana. Tidak ada yang namanya merpati ngumpul dulu di gagak. Gagak rupanya tuh balik lagi. Kecuali memang gagak. Ya. Ada dai yang mengatakan bahwa orang bunuh diri di Suriah atau Palestina itu bukan bunuh diri, tapi istishhad. Apa itu istishhad? Istishhad itu mencari status syahid. Tapi pertanyaannya, orang bunuh diri di Suriah jadi syahidkah? Ya. Para ulama kita mengatakan tidak. Orang yang bunuh diri itu mati masuk neraka. Nabi SAW mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab di hari kiamat dengan sesuatu yang dia pakai buat bunuh diri itu. Ya. Enggak ada yang seperti itu. Yang ada pasukan berani mati. Dan pasukan berani mati itu yang dia serang adalah musuh. Dengan menebaskan pedang, menembakkan senapan kepada musuh. Bukan kepada dirinya sendiri. Kalau dia pasang bom di badannya, lalu dia pencet tombol, yang dia bikin, yang bikin mati bukan musuhnya, tapi dirinya. Sangat beda. Bagaimana sikap saya kepada kakak saya yang jamaah tabligh, sedangkan saya bermanat salam, bermanat salaf, salam, bermanat salaf. Apakah dinasehati biarkan saja? Jawabannya kalau bisa dinasehati. Tapi ini terus lagi, ya. Balik lagi ke yang pernah saya sebutkan. Tidak ada yang namanya dakwah kecuali modal nomor satunya apa? Ilmu. Antum mau dakwahi orang yang bermanhaj jamaah tabligh, tidak bisa tidak antum harus tahu dulu di mana letak salahnya. Bila enggak tahu letak salahnya, bagaimana mau dakwahinya? Nah, saya tanya kepada Pak Wildan. Ya. Apa sih Dan? Ke penyimpangnya jamaah tabligh apa sih? Itu Ustaz, khuruj. Emang khuruj kenapa? Itu loh Ustaz yang keluar-keluar itu. Iya, kenapa yang keluar-keluar? Memang enggak boleh keluar-keluar. Keluar rumah apa enggak boleh? Ya, itu loh Ustaz yang dakwahin ke rumah-rumah. Yang 3 hari 3 hari. Tapi apakah itu menyimpang? Ya, karena orang jamaah tabligh bisa bilang begini. Orang jamaah tabligh kadang-kadang bilang begini. Kami itu keluar ke masjid 3 hari sebagaimana antum kalau mengadakan seminar 3 hari. Paham ini? Ada kajian misalnya Ustaz Abdurrahman. Kajian Ustaz Abdurrahman menjelang apa yang tahun lalu itu? Menjelang Ramadan. Beliau bikin kan kalau enggak salah 10 hari. 10 hari. Isinya membahas buku 89 kesalahan dalam puasa. Dibikin setiap hari misalnya 9 hari. Sama khuruj 3 hari rumah-rumah ngajak-ngajak orang sholat sama kayak gitu. Itu kata mereka. Bisa jadi ketika antum berdialog dengan jamaah tabligh antum diberitahukan seperti itu antum bilang, "Oh gitu kah? Oh, enggak apa-apa berarti." Gitu kan? Jadinya sementara yang kita ketahui bukan begitu. Jamaah tabligh itu pakai nisab. Dalam 40 hari harus ada satu. Dalam 1 tahun 40 hari. Ada nisabnya, ada kewajibannya. Maka sehingga dari mereka yang berstatus PNS, mereka rela tinggalkan amanah di PNS demi khuruj ini. Bahkan kalau bertanya kepada jamaah tabligh yang ekstrim, mereka bilang khuruj mereka yang paling afdal, yang paling utama adalah kepada IPB. Tahu IPB? Apa itu? India, Pakistan, Bangladesh. Dan itu lebih utama ketimbang kumpulnya manusia di Arafah. Maka orang-orang jamaah tabligh berbondong-bondong kalau ke sana. Penyimpangan terhadap hadis. Di antara buku yang paling sering dipakai oleh jamaah tabligh judulnya adalah Fadilah Amal. Apa judulnya? Untuk antum ketahui judulnya bukan untuk antum baca. Di masjid-masjid kadang masih ada. Depan judulnya Al-Kandahlawi, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi atau Muhammad Fulan Al-Kandahlawi. Nama penulisnya. Buat orang yang belajar hadis cukup buka kira-kira mungkin 3 kali buka aja, insya Allah dia akan dapati hadis palsu. Bukalah 10 kali, insya Allah akan dia dapati banyak khurafat di dalamnya. Bagi orang yang belajar, Tapi bila kita beritahu itu kepada orang yang matahari, mereka tidak akan bisa terima. Kecuali orang yang dirahmati Allah. Sehingga sebagian dari antum, ada yang saya ketahui dulunya adalah jamaah tabligh. Bahkan punya masjid yang sekarang dipakai oleh jamaah tabligh. Ya. Penyimpangan mereka terhadap masalah tauhid. Penyimpangan mereka terhadap masalah khurafat dan bid'ah. Yang tidak terletak pada asas-asas dakwahnya. Kita kalau bicara dengan jamaah tabligh berantem akan perang. Maka saya katakan jangan berbicara kepada mereka kecuali dengan memahami ilmunya dulu. Ini buku mana salaf? Antum lihat bagian akhirnya tentang firqah-firqah menyimpang. Ada nomor kesekian jamaah atau tabligh. Antum pelajari siapa pendirinya, di mana berdirinya, apa asas dakwahnya, di mana letak penyimpangannya. Baru antum dakwahi orang. Amin. Saya selalu tutup telinga jika mendengar dakwah menyebar syubhat seperti Jumat di masjid, Jumatan di masjid dekat rumah saya. Oh, jadi kalau ada Jumatan dia tutup kuping. Ya. Begini terus, kecuali salamnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya katakan, menurut saya perbuatan antum salah. Yang harus yang antum lakukan adalah antum gabung di majelis ilmu Balikpapan, Telegram atau WA. Terus setiap hari Jumat antum kontrol, oh ada Ustadz Anu di Masjid Anu, Ustadz Anu di Masjid Anu. Yang tertera di majelis ilmu Balikpapan adalah yang rekomendasi untuk antum datangi khutbahnya. Setelah itu antum lihat, oh dekat rumah saya yang ini, antum datang ke sana. Supaya antum dari awal menghadirkan hati untuk mendengarkan khutbah, dapat ilmu, dapat nasihat, dapat pahala. Tapi kalau begini, saya khawatirnya lihat antum. Hei. Bagaimana? Karena sebagian khotib ada juga yang rajin ngajak orang berdialog di dalam khutbahnya. Ya. Bahkan khotibnya melucu aja ada. Jadi Jumatan orang ketawa ada. Ya. Saya khawatir pas antum ketemu dengan orang begitu. Kalau khotib yang membuat orang tertawa itu saya pernah hadir di Bandung. Ya. Lagi Jumatan, tiba-tiba pak khotibnya itu melucu dengan membalikan songkoknya itu jadi songkok kabayan. Tahu kabayannya? Kan songkoknya kan gini, terus ini kan gini. Gitu. Hah? Songkok nasional yang hitam itu. Ya hadapnya hadap sana, terus diangkatnya di mana? Terus ini. Nah, jadi orang lihat itu orang ketawa. Padahal lagi apa? Khutbah Jumat. Ya. Saya guru PNS mengajar kelas 6. Bila sudah lulus, wali murid memberi hadiah. Apakah hadiahnya termasuk suap? Hadiah kepada guru, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Hadiah kepada guru sebaiknya dihindari dan harusnya dihindari pada jangka waktu ta'lim, kata beliau, dalam tahun ajaran. Sepanjang tahun ajaran, mulai dari kelas 1 sampai dia lulus di sekolah itu, tidak boleh guru menerima hadiah dari wali murid. Alasannya, kalau nanti dia terima, akan terjadi seperti mahabbah, cinta, atau syubhatul mahabbah, cinta yang semu, mirip-mirip cinta. Sehingga ketika kepada anak yang orang tuanya beri hadiah, dia akan meringankan nilainya. Oh ini si Adi, bapaknya suka ngasih aku kue. Yang tadinya harusnya nilainya misalnya C, dijadikannya B. Karena bapaknya ngasih sesuatu. Oh ini nih mamanya yang suka ngasih jilbab, jadikannya A. Maka dalam tahun pengajaran hukumnya haram. Itu masuk dalam suap. Tapi bila dia sudah lulus dan dia pindah ke sekolah yang lain, kata Syekh bin Baz, insya Allah boleh. Kalau sudah apa? Sudah lulus ya. Sudah lulus. Ibarat kalau ini CI lulus dari TK, naik ke SD. Sepanjang dia dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti, tidak boleh guru-guru terima hadiah apapun dari wali murid. Apalagi kalau tahu siapa orang tuanya. Khawatirnya tahu orang tuanya si Anu, nanti nilainya dibaikin terus supaya dapat lagi. digoda oleh syaitan. Kecuali bila wali murid itu memberikannya bukan kepada guru tetapi kepada sekolahnya, yang sifatnya bantuan. Ya, dan itu pun tidak boleh dengan individu. Tapi misalnya melalui ya, melalui yayasan. Kan di sini ada yayasan. Cahaya Ilmu di bawah Thaifah. Maka kalau orang tua memberi bantuan, berikan lewat yayasan. Jangan kepada sekolah, apalagi datang ke ruang guru. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya bapaknya Wildan Ustaz. Ya. Ini ya, ini emas satu-satu buat Ustaz. Ini luar Ustaz, ya, tiket ke Jakarta ya Ustaz, dan pulang kampung. Nanti orang akan hafal, oh bapaknya Wildan itu. Mantap. Nanti besok-besok, Wildan, Assalamualaikum nak, Assalam. Padahal paling nakal di sekolah. Bilang sama bapakmu ya, bapak lus-lus anu, kepalamu ya, bilang. Nanti besok bapaknya datang, Ustaz, ini emas lagi. Ha. Jadilah itu apa? Suap. Saya PNS kadang jam kerja terlambat, kadang saya merasa capek, jenuh, sehingga banyak duduk di kantor. Bagaimana dengan gaji kita? Jawabannya kalau jenuh jangan pulang. Anda harus ada di kantor meskipun enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau jam kerja kerja ngajar. Ini guru ya. Datang kan jam 8. Pulang misalnya jam 2 siang. Dari jam 8 sampai jam 2 siang itu harus ada di kantor, harus ada di sekolah. Jam ngajar dia ngajar, tidak jam ngajar dia di kantor, jangan keluyuran. Jangan pergi ngurusin jualan. Ya, anak ke pasar dulu beli ikan. Ya. Atau jemput anak. Anda yang PNS dari jam 8 sampai jam 8 atau setengah 8 sampai jam hasil selesai, Anda di kantor. Ada kerjaan ngajar. Ada jam ngajar ngajar, enggak ada jam ngajar di kantor, duduk. Selain itu, kalau pergi-pergi nanti akan jadi image buruk. Orang akan bilang Ibu Anu atau Pak Ustaz Anu, dia itu kalau sudah jam segini dia keluar. Jadi image buruk buat antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.